Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. InsyaAllah kita lanjutkan pelajaran yang berikutnya ataupun kelanjutan dari pembahasan kemarin, yakni tentang fa'il. Babul fa'il, bab tentang fa'il. Di mana fa'il ini termasuk dari salah satu dari isim-isim yang marfu'. Kemarin disebutkan isim-isim yang marfu', ya, pada bab marfu'atil asma ada 7 macam. Nah, salah satunya yaitu fa'il. Dan kemarin sudah disampaikan, sudah dijelaskan pengertian fa'il tersebut secara bahasa dan juga secara istilah. Secara istilah yaitu fa'il ismun alifun marfu'u al-makuru qabalahu fi'luhu, jadi isim yang marfu' yang disebutkan fi'ilnya sebelumnya, jadi fi'il disebutkan sebelum fa'il tersebut. Ini jadi maksud fa'il secara istilah. Kemudian kita lanjutkan, fa'il tersebut itu ada 2 macam. Jadi sesudah Musannif Ibnu Ajurum rahimahullah ta'ala menyebutkan ta'rif, definisi dari fa'il, kemudian beliau melanjutkan dengan macam-macam fa'il tersebut. Qala al-musannif, berkata Ibnu Ajurum rahimahullah ta'ala, wa huwa ala qismaini, zahirin wa mudmarin. Dan dia, fa'il tersebut, itu ada 2 macam, yakni zahir dan mudmar. Fadzahiru, yang zahir, fa'il yang zahir, yang jenisnya zahir, nahwu qawlika, misalnya dalam ucapanmu, qama zaidun. Jadi pada lafaz zaidun, qama itu fi'il, kemudian zaidun fa'il. Fa'il yang semacam ini yang merupakan fa'il yang zahir, yang jenisnya zahir. Contoh-contoh berikutnya disebutkan oleh penyusun muqaddimah Al-Jurumi ini. Wa yaqumu Zaidun, wa qama Az-Zaidani, wa yaqumu Az-Zaidani, wa qama Az-Zaiduna, wa yaqumu Zaiduna. Jadi Zaidun, satu orang yang bernama Zaid berdiri, qama itu fi'il madhi, yaqumu fi'il mudhari'nya, tinggal menyelesaikan maknanya, kalau mau di waktu lampau, kalau mudhari' waktu sekarang atau akan datang. Kemudian Az-Zaidani, itu 2 Zaid, 2 orang yang bernama Zaid. Az-Zaidani berdiri, 2 orang Zaid berdiri. Kemudian Az-Zaiduna, ini jamak, jadi beberapa orang namanya sama, itu Zaid, dan dibentuk dengan lafaz jamaknya Az-Zaiduna ini. Jadi apa, para Zaid atau Zaid berdiri, banyak orang yang namanya sama itu Zaid berdiri ini. Yang berikutnya, wa qama ar-rijalu wa yaqumu ar-rijalu, orang-orang itu berdiri, maudhi mubarak yang tinggal disesuaikan waktunya. Kemudian wa qamat Hindun wa taqumu Hindun, Hindun berdiri, maudhi dan mubarak, Hindun seorang perempuan. Kemudian wa qamatil Hindani wa taqumu al-Hindani, al-Hindani ini 2 Hindun, 2 orang perempuan yang bernama Hindun, namanya sama ya. 2 Hindun berdiri. Wa qamatil Hindatu wa taqumul Hindatu, berdiri para Hindun atau orang-orang atau perempuan-perempuan yang bernama Hindun. Jadi al Hindatu ini jamak dari Hindun. Jadi banyak perempuan yang namanya sama itu Hindun. Wa qamatil Hunudu wa taqumul Hunudu, al Hunud ini juga jamak dari Hindun. Jadi para perempuan yang bernama Hindun atau Hindun-Hindun itu berdiri. Wa qama akhuka, saudaramu berdiri. Wa yaqumu akhuka, saudaramu sedang berdiri. Mubarak ya. Kemudian wa qama gulami, wa yaqumu gulami. Gulam ini bisa bermakna anak atau bisa bermakna budak atau pelayan. Ya, jadi anakku berdiri atau keturun itu berdiri. Wa ma asbaha dzalika, dan apa yang serupa dengan itu. Jadi ini contoh-contoh untuk fa'il yang zahir tadi pada lafaz Zaidun, Az-Zaidani, Az-Zaiduna, Ar-Rijalu, dan Hindun, Al-Hindani, Al-Hindatu, Al-Hunudu, Akhuka, Hulami, yang semisal dengan itu. Inilah yang dimaksud dengan fa'il yang zahir. Qala Al-Syaikh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, yang dijelaskan oleh Al-Syaikh di sini, jazahullahu khaira aksara minal amsilati, semoga Allah membalasnya dengan kebaikan, aksara minal amsilati, beliau memperbanyak contoh-contohnya atau lebih banyak dari contoh-contohnya, kebaikan yang lebih banyak dari contoh-contoh itu tadi. Li'anna kitaba lil mubtadi'i, karena kitab ini untuk pemula. Wal mubtadi'u kullama aktarta alaihi minal amsilati rasakhta al-ilma fi qalbihi. Jadi pemula itu setiap kali engkau memperbanyak contoh-contoh padanya, maka engkau akan mengokohkan, maka engkau telah mengokohkan ilmu dalam hatinya. Jadi untuk pemula ini, supaya ilmu itu bisa benar-benar merosot ke dalam hati, ya berikan banyak contoh terkait dengan apa yang dibahas tersebut. Bagaimana ditunjukkan oleh Ibnu Al-Jurum tersebut yang memberikan contoh untuk fa'il yang zahir sedemikian banyaknya. Kemudian dari contoh-contoh tadi dijelaskan i'rabnya oleh Syekh. Qama Zaidun wa yaqumu Zaidun. Al-fa'ilu muzakkarun mufradun. Fa'ilnya adalah muzakkar mufrad. Muzakkar laki-laki, mufrad satu orang, tunggal. Al-fi'lu madin wa mudhari'un. Fi'ilnya itu madi dan mudhari'. Qama madi, yaqumu mudhari'. Idzan atal mu'allifu lana bi naw'aini min al-fi'li. Jadi, mu'allif Ibnu Al-Jurum itu mendatangkan untuk kita dua macam fi'il. Wa naw wa naw'in wahidin min al-fa'ili, dan satu macam fa'il. Jadi mu'allif mendatangkan untuk kita dua macam fi'il dan satu macam fa'il. Jadi qama fi'il yang pertama madhi, kemudian yaqumu fi'il yang kedua mudhari'. Jadi dua macam, dua bentuk fi'il. Adapun fa'ilnya hanya satu, yaitu Zaidun. Sama. Qama Zaidun, yaqumu Zaidun. Yang berikutnya. Qama Zaidani wa yaqumu Zaidani. Dua orang Zaid berdiri, madhi dan mudhari'. Hadha musannan, mudhakkarun. Ini musanna, dua orang. Atau jumlah dua. Mudhakkarun, laki-laki. Wa asa bin naw'aini minal fi'li. Dan beliau mendatangkan dua macam fi'il. Al-madhi wal mudhari'u, yakni madhi dan mudhari'. Ya, qama madhi yaqumu mudhari'. Kaifa nu'ribu Zaidun? Bagaimana kita meng-i'rab Zaidun dalam contoh tersebut? Dalam contoh yang awal tadi ya, qama Zaidun wa yaqumu Zaidun, i'rabnya bagaimana? Al-jawabu, jawabannya fa'ilun marfu'un. Zaidun itu fa'il marfu', wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu fi akhirih. Tanda rafaknya adalah dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Dibaca Zaidun. Jadi rafaknya dengan dhammah yang tampak tersebut. Kemudian Az-Zaidani, i'rabnya fa'ilun marfu'un, fa'il marfu'. Wa 'alamatu raf'ihi al-alifu. Alamat rafaknya, tanda rafaknya adalah dengan alif. Az-Zaidani. Ini alif yang di akhir sebelum nun itu sebagai tanda rafaknya. Niyabatan 'ala dhammati, alif tersebut sebagai ganti dari dhammah. Kenapa? Li'annahu musannan, karena dia itu musanna. Az-Zaidani ini musanna. Jadi rafaknya dengan alif. وَالنُّونُ عِوَضًا عَنِ التَّنْوِينِ, dan nun itu sebagai ganti dari tanwin. Pada musanna yang akhirnya dengan nun, الزَّيْدَانِ, nun yang akhir tersebut itu sebagai ganti dari tanwin fil ismil mufradi pada isim mufrad. Jadi kalau pada isim mufrad, isim-isim itu diakhiri dengan tanwin, Zaidun, Rajulun, Kitabun, Muhammadun, dan seterusnya. Kemudian ketika dibentuk musanna dengan menambahkan alif dan kemudian nun. Nah, nunnya tersebut itu pengganti dari tanwin pada isim mufrad sebelumnya. Ini. Ia menjadi Az-Zaidani, Ar-Rajulani, Al-Kitabani, dan seterusnya. Ini. Itu i'rab dari contoh-contoh tadi. Kemudian contoh berikutnya, qama zaiduna wa yaqumu zaiduna. Hada jam'u mudzakkarin salimun. Ini adalah jamak mudzakkar salim. Jadi az-zaiduna ini bentuk jamak mudzakkar salim dari zaidun tadi. Wal fi'lu, adapun fi'ilnya madhin ya, ini tanpa ya maksudnya. Madhin wa mudhari'un, madhi dan mudhari'. الزيدون فاعل مرفوع الزيدون ini fa'il marfu wa alamatu raf'ihi al waw, tanda rafa'nya dengan waw niyabatan 'ala dhammati, waw tersebut sebagai ganti dari dhammah, li'annahu jam'u mudzakkarin salimun, karena dia itu adalah jamak mudzakkar salim. Contoh yang berikutnya dari tadi ya, وَقَامَ الرِّجَالُ وَيَقُومُ الرِّجَالُ هَذَا جَمْءُ تَقْدِيرٍ, ini adalah jamak takdir. الرِّجَالُ itu jamak takdir, bentuk jamak yang berubah dari bentuk mufradnya, dari رَجُلٌ menjadi رِجَالٌ atau الرِّجَالُ. وَهُوَ يُرْفَعُ بِضَمَّةِ, dan jamak takdir ini dirofakkan dengan bommah, jadi tanda rofaknya bommah, tanda yang asli. فَأَتَى بِالْمُفْرَدِ wal musanna wa jam'i taqdiri wal jam'i salimi, maka beliau Ibnu Ajurum rahimahullahu taala mendatangkan isim yang mufrad atau fa'il yang mufrad, musanna, kemudian jamak taqdir dan jamak salim, jamak mudzakkar salim ya, jadi semuanya lengkap untuk yang mudzakkar ya. Ini kita datangkan yang musan, yang mufrad, mulai yang mufrad, kemudian yang musanna jumlahnya dua, kemudian yang jamak takdir yang bentuknya berubah dari bentuk mufradnya, kemudian yang jamak salim atau jamak mudzakkar salim yang bentuknya tetap dari mufradnya. Ata biha kullaha, beliau mendatangkannya semuanya. Ya, jazakallahu khaira, semoga Allah membalasnya dengan kebaikan. Wa ghafara lahu, dan mengampuni beliau. Ya, menunjukkan dengan contoh yang lengkap ya, yang menyeluruh. Ya. Itu tadi yang mudzakkar. Sekarang yang mu'anafnya juga demikian. Wa qamat Hindun wa taqumu Hindun. Ya, Hindun seorang perempuan ya, nama seorang perempuan ya, Hindun berdiri. Bada'nal ana fil mu'annafi. Sekarang kita mulai pada yang mu'annaf, yang perempuan. Hindun mufradun, mu'annasun. Hindun itu mufrad, mu'annas. Wa fi'lu madhin wa mudhari'un, fi'ilnya madhi dan mudhari'. Ini. Ya, jadi dua macam fi'il dan satu macam fa'il seperti tadi ya. Ini untuk yang mu'annas. Kemudian wastafadna min qawlil mu'allif, dan kita bisa mengambil faedah dari ucapan mu'allif, qamat Hindun wa qama Zaidun. Dari dua contoh ini, ya, untuk yang mu'annas dan yang mudzakkar, bandingkan. Untuk yang mu'annas, qamat Hindun, ada tak sukun. Untuk yang mudzakkar, qama Zaidun. Dari sini, tadi, kita bisa mengambil faedah. Apa? Annal fi'la yu'annasu ma'al mu'annasi. Bahwasannya fi'il itu dibentuk mu'annas atau dijadikan mu'annas berserta isim yang mu'annas, beserta fa'il yang mu'annas. Wa yudhakkaru ma'al mudhakkari, dan dijadikan mudhakkar bersama yang mudhakkar. Jadi fi'al itu menyesuaikan dengan fa'ilnya. Kalau fa'ilnya mu'annas, maka fi'alnya dijadikan mu'annas. Ya. Kalau fi'al madhi, dengan menambahkan tak sukun di akhir, menjadi qamat. Kalau fi'ilnya mudhari' dengan menambahkan tak di awal. Takumu, tak yang di awal itu ya, tak ta'nits. Ini pada mudhari'. Jadi fi'ilnya dijadikan mu'annas ketika fa'ilnya juga mu'annas. Adapun ketika fa'ilnya mudzakkar, maka fi'il juga bentuk yang mudzakkar. Fi'ilnya tetap bentuk yang mudzakkar. Qama Zaidun, yaqumu Zaidun, seperti itu. Ini. Jadi dibedakan ya, fi'ilnya antara mudzakkar dengan mu'annas. Falau qulta, seandainya engkau mengatakan qama Hindun, lam yatiha, ini tidak benar. Tidak benar, tidak boleh. Kenapa? Li'anna fi'la labudda an yu'annasa ma'al mu'annasi. Karena fi'ilnya harus dijadikan mu'annas bersama isim yang mu'annas, bersama fa'il yang mu'annas. Kita nambah sedikit ya. Qalamatil hindani wa taqumul hindani. Hadha musannan mu'annasun. Ini adalah musanna. Dua orang mu'annasun perempuan. Wal fi'lu madin wa mudhari'un. Fi'ilnya madin dan mudhari'. Qalamat itu madin, taqumu mudhari'. Kemudian fa'alnya musanna. Dua orang. Qalamatil hindatu wa taqumul hindatu. Jam'u mu'annasin salimun. Ini jama' mu'annas salim. Al hindatu ini jama' mu'annas salim. Yurfa'u bidhammati. Dirafa'kan dengan dhammah. Contoh yang berikutnya, qamatil hunudu wa taqumul hunudu. Al-hunudu jam'u taksirin li hindun. Al-hunudu itulah bentuk jamak taksir dari hindun. Jadi nama ini hindun mempunyai dua bentuk jamak, itu jamak taksir al-hunudu dan jamak muannats salim al-hindatu. Hal kullu hadhihi al-amthilati tu'rabu bil harakati, apakah semua contoh-contoh ini diirabkan dengan harakat? La, tidak. Ba'duha bil harakati, sebagiannya itu diirabkan dengan harakat. Wa ba'duha bil hurufi, dan sebagiannya diirab dengan huruf. Jam'ul mudzakkari salimu wal musanna bil huruf. Jamak mudzakkar salim dan musanna itu irabnya dengan huruf. Perubahan ataupun yang menjadi tanda untuk i'rabnya itu dengan huruf pada jamak mudzakkar salim dan pada musanna. Adapun yang lainnya itu tanda i'rabnya dengan harakat. Jadi sebagian dengan harakat, sebagian dengan huruf. Qala al-mu'allifu wa qama akhuka wa yaqumu akhuka, hadha mufradun mudzakkarun, ini mufrad mudzakkar. Lakinnahu min al-asma'il khamsati yurfa'u bil wawi. Akan tetapi ini termasuk dari isim-isim yang lima, akhuka termasuk dari isim-isim yang lima, dirafakkan dengan wawu, niyabatan alif dhammati sebagai ganti dari dhamma. Kemudian qama gulami wa yaqumu gulami, hadza lam yamurra alaina min qablu. Ini belum kita lewati sebelumnya. Belum ada pembahasan tentang ini ya, gulami. Wa ya'ni bihi, yang dimaksud dengannya al-mudhafa ila ya'il mutakallimi, yakni isim yang diidhafahkan pada ya mutakallim. Jadi hulami ini isim diidhafahkan pada ya mutakallim. La budda an yakuna ma qabala ya mutakallim maksuran. Ketika demikian idhafah pada ya mutakallim, maka keadaannya itu harus dikasrah pada huruf sebelum ya mutakallim. Jadi sebelum ya mutakallim itu harus dikasrah. Hulami sebelumnya harus dikasrah, maka dibaca hulami, harus demikian. Li'anna ya al-mutakallimi la yunasibuha illa al-kasratu, karena ya mutakallim itu tidak sesuai kecuali hanya dengan kasrah saja. Jadi setiap ada ya mutakallim, maka sebelumnya harus kasrah. Kaifa nu'ribuhu, bagaimana kita mengi'rabnya? Naqulu, kita katakan hulami fa'ilun marfu'un, fa'il marfu' bi dhammatil muqaddarati, dengan dhammah muqaddarah. Pada hulami tadi, hulaminya tanpa ya ya, itu rafa'nya dengan dhammah muqaddarah yang ditakdirkan, tidak bisa tanpa. Alama qabala ya mutakallim, pada huruf sebelum ya mutakallim. Jadi pada huruf mimnya, pada contoh hulami tadi. Dhammahnya di situ, tapi dia tidak tanpa. Mana amin tuhuriha, yang mencegah dari nampaknya dhammah tersebut, istighalul mahalli, jadi menempati tempat di harakatil munasibati dengan harakat yang sesuai. Jadi penempatan tempat oleh harokat yang sesuai dengan ya mutakalim tadi. Jadi sebelumnya harus dikasrah, maka bomahnya sebagai tanda rofa dia tidak bisa tampak, ngalah ya ini. Jadi bomahnya tidak bisa tampak karena ditempati oleh kasrah yang tadi sesuai dengan ya mutakalim. Ini untuk fa'il yang zahir demikian. Untuk yang berikutnya fa'il berupa mumir bisa kita lakukan pada salat. Wallahu a'lam. Subhanakallah bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan. Dari ini tadi mungkin ada yang ditanyakan tentang fa'il zahir. Tidak ada, kita lanjutkan. Jenis fa'il yang berikutnya, anwa'ul fa'ilil mudmari. Jenis-jenis fa'il yang mudmar. Qala al-musannif wal mudmaru ay ad-dhamiru. Fa'il yang mudmar, yang dimaksud dengan mudmar yakni dhamir. Jadi mudmar itu sama dengan dhamir, istilah lainnya ya. Fa'il mudmar atau fa'il dhamir itsna asyara, ada 12 ya. Fa'il yang berupa dhamir itu ada 12. Nahwu qaulika, misalnya dalam ucapanmu, barabtu taknya, wa barabna bomirna, wa barabta bomirta, wa barabti ta yang di kasrah, wa barabtuma ta kemudian mim alif atau tuma, wa barabtum ya tum, wa barabtunna bomirtunna, wa baraba di sini mustatir, wa barabat ini juga mustatir, wa wa baraba alifnya, wa barabu wawu, wa barabna dhamir nun. Jadi ada 12 dhamir yang menjadi fa'il dari contoh-contoh ini tadi. Qala syarih, berkata Syekh rahimahullah ta'ala, yaqulu rahimahullah, beliau Ibnu Ajurum rahimahullah menyatakan itsna asyara, ada 12. Jadi dhamir fa'il yang berupa dhamir itu ada 12. Wa dalilu at-tatabbu' wal istiqra'u. Dalilnya adalah tatabbu', meneliti dengan seksama, wa istiqra' dan memeriksa mencermat. Tatabba' ulama'un nahwi ad-dhamaira. Ya, para ahli nahwu itu meneliti dengan seksama, dengan cermat bomir-bomir yang ada. Fawajaduha la takhruju ani itsnai asyara bomiran. Lalu mereka mendapatinya tidak keluar dari 12 macam bomir ini. Para ulama itu meneliti bomir-bomir yang ada yang menjadi fa'il, kemudian mereka menemukan, mendapati bahwasanya bomir-bomir itu tidak keluar dari 12 bomir tersebut. Jadi hanya ada 12 bomir ini saja. Nahwu qaulika, contoh ya, ucapanmu dalam ucapan ini dijelaskan aspek i'rabnya. Barabtu, at-ta'u fa'ilun, ta'nya adalah fa'il. Lakin hal huwa ismun zahirun aw dhamirun, akan tetapi apakah dia itu isim yang zahir ataukah dhamir? Fa'il yang berupa isim zahir ataukah fa'il yang berupa dhamir? Jawabannya dhamirun dhamir. Jadi fa'ilnya ta tersebut itu dhamir. Fa kaifa nu'ribuha, bagaimana kita meng-i'rabnya? Naqulu, kita katakan baraba fi'lan madhin. Fi'l madhi mabniyun 'ala sukuni liittishalihi bi dhamir raf'in. Mabni dengan sukun karena bersambung dengan dhamir rafa'. I'rab pada fi'il barabtu, di sini baraba itu fi'il madhi mabni dengan sukun karena dia bersambung dengan dhamir rafa', ya mutaharrik, yaitu ta yang dhamma itu. Wa ala kalamil muallifi, adapun menurut pendapat muallif, ya, menurut ucapan muallif, ya, sebagaimana dulu sudah disampaikan tentang i'rab pada fi'il madhi, daraba fi'lun madhin mabniyun ala fathin muqaddarin ala akhirih. Daraba dalam kalimat darabtu itu adalah fi'il madhi. Daraba itu fi'il madhi mabni dengan fathah muqaddar. Fathah yang ditakdirkan ala akhiri pada huruf akhirnya. Ini. Jadi darabtu ba'nya, huruf akhir dari fi'il tersebut itu sebenarnya fathah. Ya, tetapi karena bersama dengan ta, maka fathahnya ditakdirkan. Ini menurut pendapat mu'alif atau pendapat ahli kufah. Ya. Dulu sudah disampaikan tentang hal ini, ada dua pendapatnya. At-ta'u, kemudian ta'nya, fa'ilun mabniyun ala dhammi fi mahal raf'in. Ta' sebagai fa'il mabni dengan dhammah pada tempat rafa'. La yumkinu an naqula innahu marfu'un. Tidak mungkin kita mengatakan bahwasanya dia itu marfu'. Okay. Jadi ta' yang dhammah tidak mungkin untuk dikatakan dia itu marfu'. Ini. Kenapa? Li'anna hadhihi dhammata, ya. Karena dhammah ini laisat dhammata i'rabin. Itu bukan dhammah i'rab. Ya, bukan dhammah sebagai tanda i'rab, sebagai tanda perubahan keadaan satu kata. Bukan itu. Ya. Bal hiya dhammatu bina'in, akan tetapi itu adalah dhammah bina, dhammah yang tetap keadaannya. Wa li hadza naqul, oleh karena itu kita katakan mabniyun 'ala dhammi, mabni dengan dhammah. Jadi dhamir ta tersebut itu mabni dengan dhammah fi mahalli raf'in, pada tempat rafa'. Ini karena dia sebagai fa'il, maka fi mahalli raf'in. Adapun keadaannya tetap dengan dhammah, maka dikatakan mabniyun 'ala dhammi. Ini. Pada contoh yang berikutnya, wa darabna, ya, kita atau kami memukul, ya. Kalau darabtu tadi saya memukul. Naqulu, kita katakan daraba fi'lan madhin mabniyun 'ala sukuni, mabni dengan sukun, ai au mabniyun 'ala fathin muqaddarin 'ala akhirih, atau mabni dengan fathah muqaddar, fathah yang ditakdirkan pada huruf akhirnya. Mana'a min zuhuriha, mana'a min zuhurihi al-munasabatu, yang mencegah dari tampaknya fathah tersebut adalah munasabah, ya, penyesuaian. Karena dia bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik, maka dia harus disukun sehingga fathahnya muqaddar. Ini menurut pendapat mu'allif atau ahli kufah. Tapi pendapat yang lain mengatakan dia mabni dengan sukun. Ini, tadi ya, tentang hal ini ada dua pendapat. Ini. Kemudian na, ya, fa'ilun mabniyun 'ala sukuni. Na ini sebagai fa'il, ya, dhamir na itu sebagai fa'il mabni dengan sukun fi mahal raf'in, pada tempat rafa'. Na, huruf akhirnya kan alif. Alif itu lazimnya dengan sukun. Sehingga dikatakan di sini mabniyun 'ala sukuni. Al-farqu baina darabtu wa darabna, perbedaan antara darabtu dan darabna, ya, kedua-duanya sama untuk mutakallim, ya, darabtu tak yang dhammah dan darabna na itu juga untuk mutakallim. Perbedaannya apa? Anna darabtu lil mutakallimi wahdahu, bahwasanya darabtu itu untuk mutakallim sendirinya, sendirian, ya, mutakallim sendirian satu orang itu darabtu tak yang dhammah. Adapun wa darabna lil mutakallimi wa ma'ahu ghairuhu, untuk darabna ini untuk mutakallim bersama yang lainnya. Jadi mutakallim bersama yang lainnya, yang bersama dia. Jadi mungkin satu orang bicara tapi dia bersama dengan yang lain atau mewakili yang lainnya, yang semacam dengan dia. Ini darabna. Atau jadi tidak hanya itu, tidak hanya mutakallim wa ma'ahu ghairuhu, tetapi ada juga faedah yang lain, yakni lil mu'adzini nafsahu, untuk seseorang atau sesuatu yang mengagungkan, ya, seseorang, ya, terjemah secara umum, ya, seseorang yang mengagungkan dirinya, memuliakan dirinya. Ini. Jadi barabana bisa digunakan untuk mutakallim bersama yang lain, ma'ahu ghairuhu, atau mu'azzim nafsahu, seseorang yang mengagungkan dirinya. Qad yaqulu qa'ilun, terkadang seseorang mengatakan darabna wa huwa ad-dharib wahdahu, padahal dia itu yang memukul sendirian. Ya. Lakin yuridu bihadza at-ta'zima, akan tetapi dia menginginkan dengan ini apa? Ta'zim, pengagungan, pemuliaan ini. Ya, banyak kita jumpai ya, dalam mungkin seseorang berpidato misalnya, atau dia berucap di depan umum, ya, kami selaku, atau dia mengatakan dengan lafaz kami begini dan begitu, ya. Padahal yang melakukan hanya dia sendiri. Dalam bahasa Indonesia pun juga demikian ya. Dalam bahasa Indonesia kita jumpai seperti itu ya. Yang mungkin khotib di mimbar Jumat misalnya, kami mewasiatkan, padahal yang mewasiatkan dia sendirian, tapi menggunakan lafaz kami ini. Nah, dalam bahasa Arab juga demikian. Jadi bomirna ataupun nahnu itu tidak sekedar untuk menunjukkan jamak wa ma'ahu ghairuhu saja, tidak, tetapi bisa digunakan untuk mu'azzim nafsahu, yang mengagungkan dirinya. Nah, ini dijelaskan sesudahnya, wa kullu ma adafa Allahu li nafsihi, dan setiap apa yang Allah idafahkan pada dirinya, ad-dhamira fi hadhihi shighati, dhamir pada bentuk ini. Jadi setiap dhamir yang Allah sandarkan pada dirinya dengan bentuk ini, dengan na ataupun nahnu, fal muradu bihi at-ta'zimu, maka yang dimaksud dengannya adalah ta'zim, pengagungan. Jadi bukan maknanya Allah itu banyak atau jamak, Allah itu butuh dibantu yang lain, tidak. Tetapi maknanya adalah ta'zim, untuk mengagungkan Allah Ta'ala. Jadi ada dua makna. Ya, ini. Dan keliru, ya. Contoh dalam ayat di surah Qaf, wa laqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub, dan sungguh-sungguh kami telah menciptakan, ya, khalaqna, kami telah menciptakan langit-langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya, fi sittati ayyamin, dalam 6 hari, wa ma massana min lughub, dan tidaklah menyentuh kami, tidaklah menimpa kami kepayahan, kecapaian ini. Di sini Allah menyatakan khalaqna, kemudian massana dengan dhamirna. Di sini apa? Untuk maksudnya untuk mengagungkan Allah, menunjukkan keagungan Allah Ta'ala, tidak menunjukkan jamaknya atau banyaknya ataupun dia bersama yang lain, tidak. Tetap Allah Ahad, ya, Wahid, satu, ya. Tapi di sini maksudnya untuk ta'zim, ya, mengagungkan Allah Ta'ala. Baik. Ini ya. Naqulu, kita katakan penjelasan berikutnya, na fil mawdhi'aini al-muradu biha at-ta'zim. Na dalam dua tempat yang dimaksud dengannya adalah ta'zim. Tadi dalam ayat tadi ada dua tempat ya, khalaqna dan massana, wa ma massana ini. Dalam dua tempat tersebut, na itu dimaksudkan adalah ta'zim, jadi mengagungkan Allah Ta'ala. Ini. Yang berikutnya, pada contoh tadi, fa'al yang berupa dhamir, wa dharabtu, dharab, ini ta'nya di fathah ya, wa dharabta, bukan dhammah tapi fathah, wa dharabta lil mufradil mudzakkaril mukhatabi, untuk mufrad mudzakkar mukhatab, satu orang laki-laki mukhatab yang diajak bicara atau lawan bicara atau orang kedua. Ini engkau, kamu, seorang laki-laki ya, menulis, memukul. Kemudian wa dharabti lil mufradatil muannatsatil mukhatabati, untuk mufradah satu orang muannatsah perempuan mukhatabah yang diajak bicara. Jadi kamu seorang perempuan memukul. Ini. Jadi yang mudzakkar dengan fathah dharabta, yang muannats dengan kasrah dharabti. Nah, tentang hal ini Syekh menjelaskan di sini. Al-arabu lamma kana ar-rajulu a'la min al-mar'ati, orang-orang Arab itu ketika keadaan laki-laki itu lebih tinggi daripada wanita, daripada perempuan ya, laki-laki lebih tinggi derajatnya daripada perempuan, ja'alu laha al-harakatal 'ulya. Mereka menjadikan ja'alu lahu al-harakatal 'ulya. Mereka menjadikan untuk laki-laki tadi harakat yang lebih tinggi. Harakatnya di atas. Tak itu di fathah, fathahnya letaknya di atas. Menunjukkan apa? Untuk laki-laki. Ini. Walamma kanatil mar'atu asfala, dan ketika keadaan wanita itu lebih rendah, ja'alu laha al-harakata sufla, mereka menjadikan untuk wanita tadi harakat itu yang lebih rendah. Ya, kasrah kan letaknya di bawah, lebih rendah. Ini untuk yang perempuan. Wahadihi wahada minal munasabati al-gharibati, dan ini ya termasuk dari munasabah, ya penyesuaian dan kesesuaian, ya, ataupun penyandaran al-gharibah yang ajaib, yang asing. Li'anna rijala aqwa minan nisa'i, karena laki-laki itu lebih kuat daripada wanita. Ini umuman ya, seperti itu. Yaqulu ba'du ulama'i, sebagian ulama mengatakan, inna jami'al alfadhi munasibatun lima'naha, bahwasanya semua lafaz-lafaz dalam bahasa Arab itu sesuai dengan maknanya. Semua lafaz-lafaz dalam bahasa Arab ya itu sesuai, cocok terhadap maknanya. Tajidu masalan al-hajar, berdapati misalnya al-hajar, al-hajar mujarradu ma taqulu hajarun. Al-hajar mujarradnya terlepas dari alif lam, engkau mengatakan hajarun. Kalau dengan alif lam al-hajaru ya, kalau dilepaskan alif lamnya dicopot ya, menjadi hajarun. Hajarun tas'uru bi yubusatin wa talabatin ya, engkau rasakan yubusatin itu kering, keadaan yang kering, wa talabatin dan keras. Ya, disebut hajarun atau lafaz hajarun yang bisa ditangkap, dirasakan dari lafaz itu sesuatu yang kering dan keras. Lakin mana dari lima ada, akan tetapi kita tidak mengetahui kenapa. Hal li'annana na'rifu anna al-hajara hadha al-hajaru. Apakah karena kita mengetahui bahwasanya batu ini adalah ya batu. Au annahu amrun yadullu 'alaiha, atau karena dia itu satu perkara yang ditunjukkan oleh itu. Walakinnahu ghairu muttaridin. Akan tetapi dia itu sesuatu yang tidak umum. Walaqad ra'ayna fi hasiyatin 'ala syarhi at-tahriri, dan sungguh kami telah melihat dalam hasiyah, catatan kecil, 'ala syarhi at-tahriri, pada kitab syarah at-tahrir, mukhtasar al-usuli, ringkasan dari al-usul, annahu qala, bahwasanya beliau menyatakan, penyusun kitab tersebut menyatakan, ma min kalimatin fil lughati al-arabiyyati illa wa bainaha wa baina ma'naha munasibatun. Tidak ada satupun kata dalam bahasa Arab melainkan antara kata tersebut dengan maknanya itu ada kesesuaian. Ya, munasabah ya. Apa munasabatun, ada kesesuaian, ada kecocokan. Ini. Wallahu a'lam, tentunya di sana ada pembahasan yang lebih panjang lebar tentang hal ini. Tadi sekedar menunjukkan kenapa barokta ya, untuk mudakar taknya di fathah, ya, tulisnya di atas. Kemudian barokti untuk mu'annas itu taknya di bawah, harakatnya kasroh di bawah. Ya. Tapi ini secara umum dinyatakan lafad-lafad itu sesuai dengan maknanya dalam bahasa Arab. Dan tentunya tadi di kitab-kitab yang membahas itu akan dibahas lebih panjang lebar, lebih detail insyaAllah. Ini sekedar gambaran secara umum saja ya. Baik. Kembali ke contoh tadi, fa'al yang berupa dhamir. Yang berikutnya, wa dharabtuma lil musanna min mudzakkarin wa mu'annatsin. Dharabtuma itu untuk musanna, dua orang, dari laki-laki dan perempuan. Min mudzakkarin wa mu'annatsin. Taqulu lirrajulaini, engkau katakan pada dua orang laki-laki, dharabtuma, kamu berdua memukul. Wa taqulu lil mar'ataini, dan kamu katakan pada dua orang perempuan, dharabtuma, kamu berdua memukul. Walakin ma huwa dhamiru fi dhar Walakin ma huwa ad-dhamiru fi dharabtuma, akan tetapi apa itu dhamir pada dharabtuma? Hal huwa at-ta'u wahdaha wa ma ba'daha alamatu mutafniyatin? Apakah dhamir itu hanya ta itu saja? Satu ta itu saja dan yang sesudahnya itu adalah tanda musanna? Tuma, dhamirnya hanya apakah hanya ta saja kemudian yang sesudah ta adalah tanda tasmiyah, tanda musanna? Au anna dhamira jami'an atau dhamirnya itu semuanya. Fihi khilafun, di situ ada khilaf, ada perbedaan pendapat tentang dhamirnya yang mana. Ba'dun nahwiyyina yaqulu, sebagian ahli nahwu mengatakan ad-dhamiru al-jami'u, dhamir itu semuanya. Taqulu fi dharabtuma, kau katakan pada dharabtuma, dharaba fi'lun madhin mabniin 'ala sukuni. Dharaba itu fi'il madhi mabni dengan sukun. Wa tuma fa'ilun, dan tuma adalah fa'ilnya. Jadi dhamir tuma semuanya ini adalah fa'il. Ini sebagian ahli nahwu mengatakan demikian, dhamirnya adalah seluruhnya yaitu lafaz tuma. Wa ba'dhum yaqulu, sebagian yang lain dari ahli nahwu tadi menyatakan al-fa'ilu huwa at-ta'u, fa'ilnya adalah ta. Maksudnya dhamirnya hanya ta itu saja yang sebagai fa'il. Wa ma ba'dahu 'alamatun fariqatun, dan yang sesudahnya adalah tanda pembeda. 'Alamatun fariqatun, tanda pembeda. Di annaka la tufarriqu baina dharabtu li nafsika wa dharabtu ma lil musanna illa bil mimi wal alifi. Karena sungguh engkau tidak bisa membedakan antara dharabtu untuk dirimu sendiri dan dharabtuma untuk dua orang kecuali dengan mim dan alif. Dharabtu dan dharabtuma, untuk membedakan apa antara untuk dirimu sendiri untuk mutakalim dengan untuk musanna, ya adanya mim dan alif tadi. Kalau ada mim dan alif menjadi dharabtuma, berarti untuk musanna. Kalau tidak ada mim dan alif hanya dharabtu, berarti untuk nafsik, untuk dirimu atau untuk mutakalim. Jadi ada dua pendapat. Idza qulna, jika kita katakan innal mima wal alifa alamatun, sungguh mim dan alif itu adalah tanda. Jika kita mengatakan ini bahwasanya mim dan alif itu adalah satu tanda tadi. Fanaqulu, maka kita katakan at-ta'u fa'ilun. Ta, dhamir ta itu adalah fa'ilnya. Mabniyun 'ala dhammi fi mahalli raf'in, mabni dengan dhammah pada tempat rafa'. Wal mimu wal alifu 'alamatu tafniyati. Mim dan alif adalah tanda tasmiyah, tanda untuk musanna. Kemudian yang berikutnya, dharabtum li jama'ati dzukuri untuk jamak laki-laki, wa dharabtunna li jama'ati dzinafi untuk jamak perempuan. Dari ini dulu ada yang ditanyakan tentang fa'il yang berupa dhamir. Kita tambah sedikit ya. As'ilatun, hal yakunu fi'lu fa'ilan, pertanyaan terkait dengan pembahasan ini, apakah fi'il itu bisa menjadi fa'il? Apakah suatu fi'il itu bisa menjadi fa'il? La, tidak. La yakunu fi'lu fa'ilan, fi'il itu tidak bisa menjadi fa'il. Min aina na'khuduhu min kalamil mu'allif, dari mana kita mengambilnya, mengambil fa'idah ini dari ucapan mu'allif. Yaqulul mu'alifu, mu'alif mengatakan al-fa'ilu huwa alismul marfu'u al-madhkuru qablahu fi'luhu. Huwa alismu. Jadi mu'alif menyatakan fa'il adalah isim. Idzan la yakunu fi'lu fa'ilan. Maka tidak bisa fa'il itu menjadi tidak bisa fi'il itu menjadi fa'il. Kenapa? Karena dia berupa isim. Harus isim. Bagaimana ucapan mu'alif? Isim ini. Hasanan, bagus. Al-harfu, bagaimana kalau harf la yakunu fa'ilan, ini juga harf tidak bisa menjadi fa'il. Min aina na'khudhu min kalamil mu'allif, dari mana kita mengambilnya pada ucapan mu'allif tadi? Min qawlihi huwa alismu, dari ucapan mu'allif yakni huwa alismu, fa'il adalah isim ini. Sehingga fi'il dan juga harf tidak termasuk, tidak bisa menjadi fa'il, dia harus isim. Yang berikutnya, hal yumkinu an yakuna al-fa'ilu mansuban, apakah mungkin fa'il itu mansub? La, tidak. La yumkinu an yakuna al-fa'ilu mansuban. Fa'il itu tidak mungkin untuk mansub. Fa'il tidak mungkin menjadi mansub atau berupa mansub. Li'anna al-mu'allifa yaqulu, karena mu'allif menyatakan al-marfu'u. Definisi yang disebutkan tadi, al-fa'ilu huwa al-ismul marfu'u. Jadi mu'allif menyatakan al-marfu'. Idzan la yakunu mansuban. Jadi apa? Fa'il itu tidak bisa mansub. Tidak bisa berupa isim yang mansub. Hal yumkinu an yataqaddama al-fa'ilu 'ala al-fi'li? Apakah mungkin fa'il itu mendahului fi'ilnya? Idza taqaddama la yakunu fa'ilan. Jika kata itu mendahului fi'il, maka dia tidak menjadi fa'il. Jika isim itu mendahului fi'il, maka dia bukan fa'ilnya. Ini min aina na'khudhuhu min kalamil mu'allifi? Dari mana kita mengambilnya? Dari ucapan mu'alif tadi, min qawlihi, dari ucapan beliau, al-mazkuru qabalahu fi'luhu. Jadi yang disebutkan fi'ilnya sebelumnya. Ya, jadi fi'ilnya disebutkan sebelum fa'il. Artinya apa? Fi'il dulu, baru fa'ilnya. Ma naqulu fi rajulin akhbarna an qiyami Zaidin. Apa yang kita katakan pada seseorang yang mengkabarkan, memberitakan tentang berdirinya Zaid, tentang keadaan Zaid yang berdiri. Faqala, lalu dia mengatakan, qama Zaidin, dengan kasrah. Qama Zaidin, khata'an, keliru. Wa qama Zaidun, dengan bomah Zaidun, shawabun, benar. Ya, li'anna Zaidun fa'ilun, karena Zaid itu adalah fa'il. Wal fa'ilu labudda an yakuna marfu'an, dan fa'il itu harus marfu', keadaannya harus marfu'. Maka dibaca dengan marfu', dengan bomah, qama Zaidun. Hasanan, bagus. Al-fa'ilu yang qasimu ala kalamil mu'allifi ila kam. Fa'il itu terbagi menjadi berapa menurut ucapan mu'allif, ila kam menjadi berapa. Yang qasimu ila qismaini, fa'il terbagi menjadi dua macam, zahirin wa mutmarin, zahir dan mutmar. Al-zahiru, zahirun, fa'il yang zahir itu zahir, jelas ya, tampak jelas. Ya, fa'il yang zahir itu jelas, tampak. Wal mutmaru, adapun yang mutmar, bagaimana? Al mutmaru nahwu qaulika, yang mutmar seperti ucapan barabtu wa barabna wa barabta, yakfi, cukup. Ya, jadi seperti itu, dengan ta, dengan na, ataupun yang semisal itu. Barabtu liman, barabtu untuk siapa? Lil mutakallimi, untuk mutakallim. Ini satu orang ya, pembicara atau orang yang berbicara sendirian. Wa dorabta, dorabta untuk siapa? Lil mukhatabi, untuk mukhatab, satu orang laki-laki yang diajak bicara. Wa dorabti, dorabti untuk siapa? Lil mukhatabati, untuk satu orang perempuan yang diajak bicara. Nu'ribu, kita i'rabkan. Qama ar-rajulani, qama fi'lan madin, ar-rajulani fa'ilan marfu'un bil alifi, fa'il ya, marfu' dengan alif, niyabatan an dhammati, sebagai ganti dari dhammah. Kenapa? Li'annahu musanna, karena dia itu musanna. Hasanan, bagus. Amma darabtu, adapun pada darabtu, fanaqulu, kita katakan, at-ta'u fa'ilun mabniyun 'ala dhammi. Ta' itu adalah fa'il mabni dengan dhammah, fi mahalli raf'in, pada tempat rafa'. Darabna, naqulu na fa'ilun, kita katakan na adalah fa'il, mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in, mabni dengan sukun pada tempat rafa'. Darabta, darabta, ta'ata'u fa'ilun, ta'ata adalah fa'il, mabniyun ala fathi, mabni dengan fathah, fi mahalli raf'in, pada tempat rafa'. Darabti, ata'u fa'ilun mabniyun ala kasri, fi mahalli raf'in, ta' fa'il, mabni dengan kasrah, pada tempat rafa'. Darabtuma, fiha wajhani, pada baratuma itu ada dua sisi, ada dua pendapat. Faminal mu'ribina man yu'ribu at-ta'a wal mima wal alifa jami'an, di antara orang-orang yang di antara yang meng-i'rab ya, ada yang berpendapat, ada yang meng-i'rab bahwasanya ta, mim dan alif itu bersama-sama ya, jami'an semuanya ini fa'il atau dhamir. Fayaqulu, sehingga dia katakan, tuma dhamirun mabniyun ala sukuni. Tuma adalah dhamir mabni dengan sukun fi mahalli raf'in, pada tempat rafa'. Wa minhum, dan dari mereka yang meng-i'rab tadi, may yaj'al al-i'rab 'ala ta'i faqat, ada yang menjadikan i'rab itu pada ta' saja, ta'nya saja yang menjadi fa'il. Wa yaj'al al-baqiya 'alamatan, dan menjadikan sisanya min dan alif itu sebagai tanda. Jadi dhamirnya hanya ta', fa'ilnya hanya ta', ada punya sesudahnya adalah tanda untuk musanna. Fa yaqulu, lalu dia katakan, tuma atsa'u fa'ilun, pada tuma ta'nya adalah fa'il, mabniyun 'ala dhammi, mabni dengan dhamma fi mahalli raf'in, pada tempat rafa'. Wal mimu wal alifu 'alamatu tasniyati, adapun mim dan alif adalah tanda musanna. Barabtum, naqulu fiha kama qulna fi barabtuma, ini juga kita katakan padanya sebagaimana kita katakan pada barabtuma. Imma antakuna atta'u fa'ilan, bisa jadi tak itulah yang menjadi fa'il. Wal mimu alamatu jam'i dzukuri, adapun mimnya adalah tanda untuk jamak mudzakkar. Au naqulu, atau kita katakan, tum dhamirun mabniyun 'ala sukuni fi mahalli raf'in, tum ini dhamir mabni dengan sukun pada tempat rafa'. Jadi pada tum juga seperti pada tuma tadi, ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan tak saja, hanya taknya saja, adapun min itu tanda jamak mudzakkar. Tapi pendapat yang kedua mengatakan kesemuanya, yaitu tum itu dhamir sebagai fa'il. Yang berikutnya, barat tunna lana an naqula atta'u fa'ilun wan nunu al musyaddadatu 'alamatu jam'in nisbati. Kita bisa mengatakan bahwasanya ta adalah fa'il dan nun yang ditasydid, nun musyaddadah, nun yang ditasydid 'alamatu jam'in nisbati, sebagai tanda untuk jamak niswah, jamak muannats. Atau mengatakan sunna jami'an fa'ilun, sunna semuanya ini adalah fa'il. Ini juga ada dua pendapat. Yang mengatakan, salah satu mengatakan hanya taknya saja yang menjadi fa'il atau yang berupa dhamir. Ada yang lain mengatakan tunna keseluruhan ini adalah fa'il. Artinya ini semua adalah dhamir. Yaqulu, beliau musannif mengatakan, wa daraba, dari contoh tadi ya, fa'il yang berupa dhamir. Daraba, laisa fiha dhamirun, tidak ada di situ, tidak ada padanya bomir. Pada borba, di situ tidak ada bomir. Lakin naqulu inna bomira mustatirun. Akan tetapi kita katakan, sungguhnya bomir itu mustatir. Ini tidak tampak, tersembunyi. Jawazan. Secara jawaz, artinya boleh. Taqdiruhu huwa. Takdirnya adalah huwa. Jadi pada kalimat borba, itu maknanya dia memukul. Mana yang menunjukkan huwa? Ya. Secara makna ini mustatir, lafadznya tidak ada, tetapi secara makna ada. Ini, jadi maknanya huwa dalam kurung daraba dalam kurung huwa. Jadi mustatir pemberinya. Tidak tampak tapi ada dalam pemahaman, ada dalam makna. Wa darabat, daraba fi'lun madhin, daraba itu fi'il madhi. Wa ta'u 'alamatu ta'nisi, ta' itu sebagai tanda muannats. Aina al-fa'ilu, di mana fa'ilnya? Dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu hiya. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir yang tersembunyi, tidak tampak. Jawazan, secara jawaz, ya, boleh, tidak harus mustatir. Taqdiruhu hiya, takdirnya adalah hiya, untuk mu'annas. Ini, ya. Ini seperti pada dhoroba tadi. Ya. Kemudian yang berikutnya, dhoroba, mereka berdua memukul. Jadi kalau dhoroba, dia seorang laki-laki memukul. Dorobat, dia seorang perempuan memukul. Kemudian doroba, mereka berdua laki-laki memukul. Untuk doroba, fi'lun ma'bin, ini adalah fi'l ma'bi. Wal alifu fa'ilun, alifnya adalah fa'il. Bomirun bomiru musannan, alif itu adalah bomir musanna. Mabniyun ala sukuni, mabni dengan sukun. Fi mahal di raf'in, pada tempat rafa'. Ini yang ditunjukkan pada contoh-contoh tadi yang disebutkan oleh mu'alif. Ya. Bomir, fa'nya yang berupa bomir atau mutmar ada 12. Kemudian di sini, Syekh menambahkan, as-fatal mu'alifu dorobata. Mu'alif itu menghilangkan atau meninggalkan. Maksudnya tidak menyebutkan fi'il atau kalimat borobata. Ya, dari yang 12 tadi ya, tidak disebutkan di situ apa? Borobata. Jadi dari boroba langsung borobu, borobana. Borobata tidak disebutkan oleh muallif. Wa kana 'alaihi ayat quraha. Padahal seharusnya beliau itu menyebutkannya. Li'annahu rahimahullahu, karena beliau rahimahullah yufassilu. Ini yufassilu ya, ini sad bukan dad. Bukan yufaddilu. Tapi yufassilu karena beliau itu merinci. Ya. Ya ja'alul mudzakkar wahdahu. Beliau menjadikan mudzakkar sendirian, wal muannatsa wahdahu, dan menjadikan muannats sendirian. Artinya dari contoh-contoh yang ditunjukkan tadi, beliau kan memisahkan, merinci. Mudzakkar disebutkan sendirian, muannats juga disebutkan sendirian. Masing-masing disebutkan semuanya. Ya. Dari dorobta, dorobti, mudzakkar muannats, dorobtuma, ini kan sama, karena ini sama ya. Kemudian dorobtum, dorobtuna, mudzakkar muannats. Boroba, borobat, mudzakkar muannats. Nah, pada boroba, ini untuk mudzakkar. Muannatsnya itu berbeda, yaitu borobata. Ya, adapun borobu, borobana itu mudzakkar muannats. Jadi yang lainnya dirinci, dibedakan. Mudzakkar muannats disebutkan satu persatu masing-masing, tapi pada boroba ini muannatsnya tidak disebutkan, yakni borobata. Nah, maka di sini Asy-Syaikh menambahkan. Naqulu fi i'rabi barabata, kita katakan pada i'rab barabata, baraba fi'lun madin, barabata baraba adalah fi'il madhi, wa ta'u li ta'nisi, ta'nya untuk ta'nis. Jadi pada barabata ta itu adalah ta'nis, seperti pada barabat tadi ya, ini ta sebagai tanda ta'nis. Wal alifu fa'ilun, alifnya adalah fa'il, mabniyun 'ala sukuni, mabni dengan sukun, fi mahalli raf'in, pada tempat rafa'. Ini penambahan yang tidak disebutkan muallif. Kemudian yang berikutnya, contoh yang disebutkan berikutnya yaitu barabu. Naqulu baraba fi'lun madhin mabniyun 'ala dhammi, fi'il madhi mabni dengan dhammah liittishalihi biwawil jama'ati, karena dia bersambung dengan wawil jama'ah. Ya. Wal wawu fa'ilun, wawunya adalah fa'il, mabniyun 'ala sukuni, mabni dengan sukun, fi mahalli raf'in, pada tempat rafa'. Kemudian yang terakhir barabna li jama'atin niswati, untuk jama' niswah, jama' mu'annas, perempuan. Fataqulu, sehingga katakan baraba fi'lun ma'bin, mabniyun ala sukuni, mabni dengan sukun. Littisalihi bi domir raf'il mutaharriki, karena dia bersambung dengan domir rafa' mutaharrik. Domir rafa', domir yang kedudukannya rafa', karena sebagai fa'il. Kemudian mutaharrik, domirnya berharokat. Ya. Maka tadi fi'il ma'binya, mabni dengan sukun. Barab. Nah, wan nunu, adapun nunnya fa'ilun, adalah fa'il li jama'atin niswati, untuk jama' niswah, jama' mu'annas. Mabniyun 'alal fathhi, mabni dengan fathah, fi mahalli raf'in, pada tempat rafa'. Jadi dhamir nun atau yang biasa disebut dengan nun niswah ini ya, untuk jama' niswah. Ini penjelasan oleh Syekh dari ucapan atau dari apa yang disampaikan oleh muallif tentang jenis fa'il yang berupa dhamir. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, ini dulu untuk malam ini. Wallahu'alam. Assalamualaikum. Kita lanjutkan pada waktu yang datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.